الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pelajaran sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadis Jabir tentang seutama-utama salat adalah lamanya berdiri. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya dari hadis Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdhalus salati tulul qunut. Demikian lafaz yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim, afdhalus salati tulul qunut. Seutama-utama salat adalah panjangnya atau lamanya kunut. Apa yang dimaksud kunut di dalam hadis ini? Para ulama menafsirkan yang dimaksud al-kunut adalah al-qiyam, berdiri. Dan lafaz al-kunut dalam bahasa Arab, dalam istilah syar'i, memiliki beberapa makna. Diterangkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah dalam kitabnya Tarhut Tathrib bahwa lafaz qunut itu memiliki beberapa makna. Di antara makna al-qunut adalah at-ta'ah, ketaatan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah. Qanitin maknanya muti'in, menjadi hamba-hamba Allah yang taat dalam menjalankan ibadah. Sebagian juga mengatakan bahwa yang dimaksud al-qunut adalah doa dan juga sebagian menafsirkan bahwa yang dimaksud al-qunut adalah as-sukut, diam, seperti yang disebutkan dalam hadis Zaid bin Arqam bahwa dahulu para sahabat di dalam salat mereka saling berdialog, mereka berbicara sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk salat karena Allah Subhanahu wa taala dengan qanitin. Dalam salah satu penafsiran, qanitin yakni sakitin, orang yang diam, yang khusyuk. Lalu kata Zaid bin Arqam, fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara di dalam salat. Dan di antara makna al-qunut adalah al-qiyam, berdiri. Seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir ini. afdalus salati tulu al-qunut, ay tulul qiyam. Seutama-utama salat adalah panjangnya berdiri. Dan hadis ini juga dikuatkan oleh penjelasan para ulama bahwa berdiri di dalam salat merupakan hal yang dianjurkan, semakin lama semakin afdal. Namun dalam permasalahan ini terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, mana yang lebih afdal, memperlama berdiri di dalam salat atau memperlama ruku dan sujud. Lama berdiri atau lama ruku dan sujud di dalam salat. Dalam hal ini ada tiga pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan memanjangkan ruku dan sujud itu lebih afdal. Memanjangkan sujud dan ruku lebih afdal. Dan pendapat ini dinukil dari sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdullah bin Umar, bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menisbatkan pendapat ini kepada pendapat mayoritas dari kalangan para sahabat, bahwa memperbanyak atau memperlama ruku dan sujud itu lebih afdal daripada memanjangkan berdiri. Madhab yang kedua yaitu madhab al-imam Syafi'i dan madhab al-imam Abi Hanifah dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka berpegang kepada hadis Jabir ini bahwa salat yang paling afdal adalah yang paling lama berdirinya. Dan di sana ada pendapat yang ketiga yang berpendapat bahwa sama, hukumnya sama, memperlama ruku dan sujud atau memperlama berdiri hukumnya sama, sama-sama memiliki keutamaan. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam permasalahan ini beliau tidak memiliki pendapat yang tegas. Ini seakan-akan beliau menganggap bahwa ini dua perkara yang sama-sama memiliki keutamaan. Dari satu sisi lamanya berdiri juga merupakan keutamaan dan disebutkan dalam hadis Jabir. Namun dari sisi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Bahwa keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika hamba itu sedang sujud. Sehingga berdasarkan dalil ini menjelaskan tentang keutamaan sujud, bahwa itu adalah merupakan kondisi seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil masing-masing memiliki penguat. Ada yang mengatakan memperbanyak ruku dan sujud lebih afdal, ada yang mengatakan memperbanyak atau memperlama berdiri itu lebih afdal, ada yang mengatakan dua-duanya sama. Apakah memperlama berdirinya atau memperlama atau memperbanyak ruku dan sujud? Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah, beliau ketika menjelaskan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wal haditsu yadullu ala anna al-qiyama afdalu min as-sujudi war-ruku'i wa ghairihima. Hadis ini menunjukkan bahwa berdiri di dalam salat itu lebih afdal daripada sujud dan ruku' dan yang selainnya. Dan ini merupakan pendapat sekelompok dari para ulama Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini yang zahir yang dikuatkan pula oleh Asy-Syaukani. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyebutkan secara nas mengatakan afdhalus salati, seutama-utama salat, yaitu lamanya berdiri. Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada kemungkinan yang lain mengatakan bahwa rukuk dan sujud itu lebih afdal. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus salati, seutama-utama salat adalah lamanya berdiri. Dan ini pula yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah. Kata beliau, "Al-zahir anna ahaditha afdhaliyyati tulil qiyam mahmulatun ala salati an-nafli allati la tushra'u fiha al-jama'ah." Setelah beliau menerangkan tentang lebih afdalnya memperlama berdiri daripada memperbanyak rukuk dan sujud, lalu kata beliau bahwa yang zahir hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan lamanya berdiri itu dibawa kepada salat sunnah, salat nafilah yang tidak disyariatkan padanya berjamaah, wa ala salatil munfarid, dan dibawa kepada salat sendirian. Apabila seorang salat sendiri, silakan dia memperlama salatnya, silakan. Karena dia tidak berkaitan dengan orang lain. Beda kalau salat berjamaah. Maka imam dianjurkan untuk memperhatikan keadaan makmum, melihat mana yang paling dhaif, yang paling lemah dari mereka. Sehingga kata Al-Hafidz Al-Iraqi, hadis yang menerangkan tentang keutamaan memperlama berdiri yaitu dalam salat sunnah. Fa ammal imamu fil fara'idhi wan nawafil fa huwa ma'murun bit takhfifil mashru'. Adapun imam dalam salat wajib dan dalam salat sunnah, maka diperintahkan untuk meringankan, tidak memperpanjang berdirinya. Illa idza ulima min halil ma'mumin al mahsurin itharut tatwil, kecuali kalau diketahui bahwa makmum siap untuk memperpanjang. Mereka senang kalau salat itu diperpanjang. Jika demikian, para makmum dan imam mengetahui kondisi mereka senang diperpanjang salat, maka tidak mengapa. Intinya bahwa yang wajib bagi imam dalam salatul jamaah memperhatikan kondisi makmum. Walam yahduth ma yaqtadhi at-takhfif min buka'i sabi wa nahwihi fala ba'sa bit-tatwil, dan tidak terdapat sesuatu yang menghendaki salat itu diringankan seperti tangisan anak kecil atau yang semisalnya, maka tidak mengapa seorang itu memanjangkan salatnya, memanjangkan berdirinya. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Ithyubi rahimahullah, hafizahullah taala, beliau masih hidup dan hingga sekarang ini beliau mengajar di Masjidil Haram di Makkah. Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi hafizahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Dzakhiratul Uqba dan menguatkan pendapat Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala bahwa berdiri di dalam salat itu lebih afdal daripada ruku dan sujud. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian pula muridnya Ibnul Qayyim, mereka menguatkan madhab yang ketiga, bahwa berdiri, ruku, sujud itu hukumnya sama. Sama-sama memiliki keutamaan, sama-sama memiliki fadilah. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dan beliau menisbatkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Beliau mengatakan wa qala syaikhuna as-shawabu annahuma sawa. Berkata guru kami yaitu Ibnu Taimiyah, yang benar bahwa kedua-duanya sama. Berdiri memiliki keutamaan. Sujud, ruku' juga memiliki keutamaan. Wal qiyamu afdalu bidzikrihi wa huwa al-qira'ah. Berdiri di dalam salat itu lebih afdal dengan zikirnya, yaitu ketika membaca Al-Qur'an Karim. Wasujudu afdalu bihai'atihi, sedangkan sujud lebih afdal dari sisi keadaannya. Itu keadaan yang terdekat seorang hamba kepada Rabbnya. Fa hai'atu sujudi afdalu min hai'atil qiyam. Maka kondisi atau keadaan sujud itu lebih afdal daripada keadaan berdiri. Wa dzikrul qiyami afdalu min dzikri sujud. Namun zikir ketika berdiri yaitu membaca Al-Qur'an Karim lebih afdal daripada zikir ketika sujud. Wa hakadha kana hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian itulah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza atala al-qiyam atala ar-ruku' wa as-sujud. Merupakan bagian dari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau memperpanjang berdirinya maka beliau memperpanjang rukuk dan sujudnya. Apabila beliau memperpanjang berdiri maka beliau memperpanjang rukuk dan sujud. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat gerhana dan dalam salatul lail. Wa kana idza khaffafa al-qiyama khaffafa ar-ruku'a was-sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meringankan berdiri maka beliau juga meringankan rukuk dan sujudnya. Wa kadzalika kana yaf'alu fil fard. Dan yang seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat wajib. Berkata Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, kana qiyamuhu wa ruku'uhu wa sujuduhu wa i'tidaluhu qariban minas sawa. Ketika Al-Bara bin Azib menerangkan tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, berdirinya Rasulullah, rukuknya beliau, sujudnya beliau, dan i'tidalnya beliau kurang lebih sama lamanya. Kurang lebih sama lamanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau apabila memanjangkan berdiri ketika salat, maka beliau juga memanjangkan rukuknya dan sujudnya. Dan apabila beliau meringankan berdiri, maka beliau meringankan rukuk dan sujud. Ini permasalahan yang berkaitan dengan afdalnya memperlama berdiri. Kemudian masalah yang berikutnya tentang bertasbih ketika seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta. Maka dianjurkan membaca subhana rabbiyal a'la. Ini diriwayatkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi dan Al-Baghawi dari Musa bin Abi Aisyah. Beliau mengatakan kana rajulun yusalli fawqa baitihi wa kana idza qara'a alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Qala subhanaka fabala. Seseorang salat di atas rumahnya dan apabila dia membaca alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, akhir dari surah al-qiyamah, maka dia membaca subhanaka fabala. Ketika mereka bertanya kepada orang ini, ternyata orang ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku mendengarkan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca subbihisma rabbikal a'la, maka beliau diam sejenak lalu mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah riwayat ini marfu' dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagian para ulama menguatkan bahwa yang sahih hadis ini mauquf dari perkataan Ibnu Abbas, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini diriwayatkan dari banyak dari kalangan para sahabat, seperti Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Umair bin Sa'id, "Shallaitu ma'a Abi Musa al-Jum'ah." Suatu ketika aku salat Jumat bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu beliau membaca "Subbihisma rabbikal a'la." Maka di dalam salat Jumat pun beliau mengatakan "Subhana rabbiyal a'la" wa huwa fi shalati. Dalam keadaan Abu Musa ketika itu di dalam salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam musannafnya. Ini menguatkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa tidak ada perbedaan antara di dalam salat atau di luar salat. Apabila seseorang membaca subbihisma rabbikal a'la, maka dianjurkan dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Dan apabila dia membaca akhir dari suratul qiyamah, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyal mauta, maka dianjurkan baginya membaca subhanaka fabala, walaupun di dalam salat. Walaupun di dalam salat. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, "Wa ma marra bi ayati rahmatin illa waqafa 'indaha fa sa'ala, wa la ayati 'adabin illa ta'awwada minha." Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah, maka beliau berhenti sejenak dari membaca Al-Quran. Lalu beliau memohon agar mendapatkan rahmat Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatak. Memohon rahmat kepada Allah. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ayat tentang azab, tentang siksaan, melainkan beliau berhenti dan mengucapkan ta'awudz. Allahumma inni a'udzu bika minan nar. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam. Ya. Maka ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Nah. Maka dari riwayat-riwayat yang kita sebutkan di sini menunjukkan bahwa hal ini, ya, berhenti sejenak ketika membaca subbihisma rabbikal a'la, lalu kemudian kita berhenti lalu membaca subhana rabbiyal a'la, atau ketika melewati ayat rahmat kita berhenti lalu memohon rahmat, atau ketika melewati ayat azab lalu berhenti lalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab, ini bisa dilakukan di luar salat atau di dalam salat. Nah, kemudian di sini ada perselisihan lagi. Ketika dilakukan di dalam salat, bolehkah dilakukan hal ini dalam salat-salat wajib atau hanya dikhususkan pada salat-salat sunnah? Ya, misalnya dalam salat Jumat. Kalau tadi disebutkan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dalam salat Jumat dan beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la dalam salat Jumat, berarti salat wajib. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Hal ini hanya disyariatkan dalam salat sunnah dan tidak disyariatkan dalam salat wajib. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau menguatkan pendapat bahwa hadis ini bersifat umum, boleh diamalkan dalam salat sunnah dan dalam salat wajib. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, ikhtalafat riwayat an Ahmad rahimahullah, terjadi perselisihan dalam menukilkan pendapat Imam Ahmad, hal yajuzu lil musalli fi salatil fardhi idza marrat bihi ayatu rahmah yas'alaha aw ayatu adzab ay yasta'idha minhu, apakah diperbolehkan bagi seseorang yang mengerjakan salat wajib apabila melewati ayat tentang rahmat maka dia berhenti lalu memohon rahmat Allah, apabila melewati ayat yang menjelaskan siksaan maka dia berhenti lalu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh hal ini diucapkan pada salat-salat wajib? Sebagian para ulama membolehkan, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun Abu Hanifah, beliau mengatakan tidak, bahwa ini hanya dianjurkan untuk dibaca pada salat sunnah. Ini hanya disyariatkan pada salat sunnah. Dan ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. As-San'ani rahimahullah taala dalam kitabnya Subulus Salam, beliau juga menguatkan pendapat bahwa mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, ya, bertasbih subhana rabbiyal ala ketika membaca sabbih isma rabbikal ala dan yang semisalnya, itu hanya disyariatkan pada salat-salat sunnah, karena hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini itu semuanya berkaitan dengan salat sunnah yang beliau kerjakan. Sehingga kata beliau, mencukupkan dengan apa yang disebutkan dalam hadis itu lebih utama. Namun apabila seorang melakukannya dalam salat wajib, kata beliau, semoga hal itu tidak mengapa. Ya, pada bagian akhir beliau mengatakan, falau fa'alahu ahadun fil faridah fala'allahu la ba'sa fih wa la yukhillu bi salatihi. Ya. Kalau seandainya seseorang melakukan hal ini dalam salat wajib, semoga itu tidak mengapa dan tidak merusak salatnya insyaallah. Siyama idza kana munfaridan. Terlebih lagi kalau memang dia salat sendiri. Dia salat sendirian lalu membaca subbihisma rabbikal ala. Diam sejenak lalu mengucapkan subhana rabbiyal ala. Meskipun dalam salat wajib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.